ingin ku segera menyatakan, akan tetapi gagal di tengah jalan. Ku coba cara yang hendak ku terapkan, tapi sayangnya fokusku tertahan. Oh no. Begitulah rasaku ini, bergejolak hatiku ini, mencoba nyatakan takut malah kau pergi. Senyum-senyum sendiri lebih baik begini. Jantungku berdegup sangat kencang, bila kau tatap rasanya enggak nahan. Bagaimana lagi supaya kamu faham, kalau aku suka sama kamu. Senangnya bila bertatap muka sama kamu, sama senyummu. Maafkan jika aku galfok sama matamu, juga bibirmu. Salahkah kalau aku terpana sama kamu, mendambakanmu? Mungkinkah bila aku jadian sama kamu, jadi pacarmu? Alangkah indah ku rasa dunia, seandainya memang ada dirimu di sana. Hanya tulus cintaku punya, semoga kau mengerti supaya kau pahami tentang indahnya cinta yang pernah ku impikan. Bersamamu mengarungi ke tempat tujuan. Apapun yang terjadi, ada aku di sini yang senantiasa menjagamu sampai mati. Jalan, ku coba cara yang hendak ku terapkan, tapi sayangnya fokusku tertahan. Oh no. Begitulah rasaku ini, bergejolak hatiku ini, mencoba nyatakan takut malah kau pergi. Senyum-senyum sendiri lebih baik begini. Jantungku berdegup sangat kencang, bila kau tatap rasanya enggak nahan. Bagaimana lagi supaya kamu faham, kalau aku suka sama kamu. Senangnya bila bertatap muka sama kamu, sama senyummu. Maafkan jika aku galfok sama matamu, juga bibirmu. Salahkah kalau aku terpana sama kamu, mendambakanmu? Mungkinkah bila aku jadian sama kamu, jadi pacarmu? Alangkah indah ku rasa dunia, seandainya memang ada dirimu di sana. Hanya tulus cintaku punya, semoga kau mengerti supaya kau pahami tentang indahnya cinta yang pernah ku impikan. Bersamamu mengarungi ke tempat tujuan. Apapun yang terjadi, ada aku di sini yang senantiasa menjagamu sampai mati.